ngantuk. Tapi kok gak mari-mari ki walau pitu kok tambah kumat. Apa nih sing kumat? Stres. Salam walau pitu tambah ngantuk. Monorogo bergoyang bareng Edan Toro. Ratna Antika. Hey. Wena lomba Ratna. Apa nih? Buat bakat. antuk, banter kepot. Pengen nangis, rasane wis ra kuat. Buat Pak Garca, salam balu pitu, tombong atuk, ada ngabe, ada air bro.